Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Kita melanjutkan apa yang telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya dari kitab Al-A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala, yang dimana pada pertemuan lalu kita telah menyelesaikan dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan tentang dua tauhid, yakni tauhid al-uluhiyah, begitu pula tauhid ar-rububiyah, dan telah disebutkan dalil-dalilnya. Maka sekarang kita masuk kepada tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma wa sifat, tauhid dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Soal pertanyaan, ma huwa tauhidul asma wa sifat? Apa itu tauhid asma dan as-sifat? Kemudian berkata rahimahullah taala, beliau menjawab, huwal imanu bima wasafa Allah taala bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asmaul husna was-sifatil ula. Apa itu tauhid al-asma wa sifat? Yaitu beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan atau sifatkan tentang diri Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Allah, yakni dalam Al-Qur'an. Begitu pula beriman terhadap apa yang disifati dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah, dari berupa nama-nama yang husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia, dan sifat-sifat yang tinggi, yang mulia pula. Wa imraruha kama ja'at bila kaifin kama jama' Allah taala baina isbatiha wa nafi at-takyif anha fi kitabih fi ghairi mawdhi'in. Kemudian pula kita meyakini sebagaimana meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti datangnya, seperti yang disifati oleh Allah dan Rasulnya, tanpa bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimana nama Allah, bagaimana sifat Allah, tanpa hal yang demikian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara menetapkan nama-nama tersebut. Allah menetapkan nama-nama tersebut itu benar milik Allah Subhanahu wa taala, ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan at-takyif, pembagaimanaan, tata cara atau bagaimana nama, dan yakni kita menanyakan secara detail bagaimana, apa bentuknya itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala menafikan hal yang demikian dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an, lebih dari satu tempat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ka qaulihi taala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang ada pada di hadapan mereka, begitu pula yang ada pada di belakang mereka. Ini makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terjadi di depan atau di belakang mereka. Namun wala yuhituna bihi ilman, namun mereka tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Tidak ada yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan permisalan, persamaan. Namun pula kemudian setelah itu Allah mengatakan wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan pendengaran, sifat mendengar, begitu pula sifat melihat terhadap diri Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya menafikan permisalan, menunjukkan bahwasanya kita yang harus kita lakukan adalah kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, namun kita menafikan permisalan, yakni kesamaan antara sifat Allah dengan nama Allah atau sifat Allah dengan makhluk-makhluknya. Wa qauluhu ta'ala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sampai penglihatan terhadapnya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha melihat. Wa huwa latiful khabir. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha lemah lembut, begitu pula maha memberitakan, al-khabir, yang membawakan berita. Wa ghairu dzalika, begitu pula ayat-ayat yang lainnya yang banyak yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah terhadap dirinya, kemudian menafikan dengan itu pula, menafikan adanya permisalan yang sama, permisalan yang sama dengan makhluk-makhluknya. Dalam wafid Tirmidzi, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annal musyrikin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yani lamma dzakara alihatahum, lamma dzukira alihatahum, yani dari al-Imam Tirmidzi, dari diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwasanya ketika kaum musyrikin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani ketika disebutkan tentang sesembahan-sesembahan mereka, maka Rasulullah pun orang-orang musyrik itu mengatakan kepada Rasulullah, ansib lana rabbak, berikanlah nisbah atau nasab kepada kami tentang Rabbmu, yakni asal muasalnya dari mana. Fa anzalallahu taala, sebagaimana makhluknya itu memiliki nasab, berasal dari bapaknya siapa, ibunya siapa, maka mereka orang-orang musyrik ingin menanyakan kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, nisbahkan atau berikanlah nasab Rabbmu itu kepada kami, jelaskanlah seperti apa nasab Rabbmu, nasab Allah Subhanahu wa taala itu kepada mereka, yakni kepada kaum musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, menurunkan surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Satu. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala itu Maha bergantung makhluk-makhluknya terhadapnya. Ini As-Samad itu memiliki makna yang bergantung makhluk-makhluknya kepadanya, membutuhkan. Ini semua makhluk itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Was-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad, tidak memiliki anak, begitu pula tidak diperanakkan. Liannahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Kenapa? Kata al-Imam al-Hafidz al-Hakami, karena tidaklah segala sesuatu yang dilahirkan itu kecuali akan mati. Walaisa syai'un yamutu illa sayuwarrath. Maka begitu pula setiap yang mati, setiap yang meninggal itu tidaklah kecuali dia akan mewariskan atau diwarisi. Wa inna Allah ta'ala la yamutu wa la yurat. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mati, tidak pula mewariskan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, sesuatu apapun yang sekufu dengan, setingkat dengan Allah, setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, beliau berkata, lam yakun lahu syabihun wa la adil, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang semisal, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tidak ada tandingannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apa yang semisal, sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tauhid, dari pengertian tauhid asma wa sifat ini, sebagaimana yang kita telah ketahui sebelumnya, bahwa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang disebutkan di sini, adalah kita menetapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasanya Allahu As-Sami, maha mendengar, memiliki apa? Sifat pendengaran, memiliki nama As-Sami yang maha mendengar dalam Al-Quran, maka kita tetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama As-Sami, begitu pula memiliki sifat pendengaran, mendengar. Begitu pula kita menetapkan apa yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam sunnah beliau terhadap sifat atau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan apa namanya, membagikan harta, beliau menetapkan bahwa saya innama ana al-qasim wallahu al-mu'ti. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha memberi. Dan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'ti, ya, al-mu'ti. Maka kita tetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan ini merupakan akidahnya ahlu sunnati wal jamaah. Akidahnya, manhaj jalannya ahlu sunnati wal jamaah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha mengetahui tentang dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang dirinya. Wallahu a'lam binafsi. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, namun semua itu berupa wahyu yang diwahyukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian pula kata beliau, wa imraruha kama ja'at bila kaifin kama jama' Allah ta'ala baina isbatiha ila akhiri. Yaitu bahwasannya ahlu sunnati wal jamaah itu mereka meneliti, apa, berjalan di atas nas-nas dalam perkara asma wa sifat itu sesuai dari dalam kitab dan as-sunnah, sesuai dari apa, al-kitab dan as-sunnah. Mereka ini menetapkan hal tersebut, yakni ahlu sunnati wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai nas dari Al-Quran dan as-sunnah. Kemudian mereka meyakini maknanya, meyakini makna-makna yang terkandung di dalam dari dalam nama dan sifat-sifat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini berbicara tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dan berbicara kepada mereka, yakni kepada manusia dengan melalui Al-Quran, itu dengan menggunakan apa, lisanun arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas, yang di mana sifat apa, lafaz-lafaz tersebut itu semuanya memiliki makna-makna. Lafaz-lafaz dalam bahasa Arab itu semuanya memiliki makna-makna. Maka mereka, yakni ahlu sunnati wal jamaah, yang sepantasnya bagi seorang muslim dia menetapkan mana makna yang terkandung di dalamnya, terkandung dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Rasulullah subhanahu wa ta'ala menetapkan As-Sami itu maknanya adalah maha mendengar, maka itu yang kita tetapkan. Itu yang kita tetapkan sesuai dengan apa, makna dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pula selain itu tidak pula kita masuk dalam perkara At-Takyif, masuk dalam perkara apa, membagaimanakan, bagaimana penglihatan Allah, bagaimana apa namanya pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akidah ahlu sunnati wal jamaah, mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan menafikan al-kais, menafikan kata bagaimana, menafikan kata bagaimana. Mereka meniadakan ilmu bil-kaisiyah, pengetahuan tentang bagaimana sifat-sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala, apakah sama seperti makhluknya ataukah berbeda. Ini semuanya tidak dinafikan oleh ahlu sunnati wal jamaah. Karena ahlu sunnati wal jamaah itu wasatun baina tarafain, mereka itu pertengahan di antara dua kelompok, di antara dua golongan. Al-ifrat, yaitu kelompok yang pertama adalah al-ifrat, mereka yang hulu, yang berlebih-lebihan dalam menafikan, dalam apa? Menafikan, membersihkan, membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari kesamaan terhadap makhluknya sehingga akhirnya mereka meniadakan semua sifat, sebagian atau bahkan semua dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti golongannya Al-Jahmiyah. Golongannya Al-Jahmiyah, Jahm bin Sufwan, mengatakan bahwasanya innallaha rahimun bila rahmah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih namun tidak memiliki sifat penyayang. Nah, ini secara akal saja tidak masuk di akal. Bagaimana seseorang kita memiliki julukan nama Ar-Rahim, yang Maha Penyayang atau yang Maha Pengasih, kemudian namun dia sendiri tidak memiliki sifat apa? Ar-Rahmah. Seperti itu. Maka pernah dibantah oleh orang Badui, orang Arab pedalaman, yakni Jahm bin Sufwan sendiri, dibantah ketika dia mengatakan bahwasanya kemudian apa dengan maknanya seperti ini, bahwasanya orang Badui itu membantah langsung kepada Jahm bin Sufwan dan mengatakan bahwasannya telah sesat. Siapa? Telah sesat Jahm ketika dia mengatakan bahwasanya innallaha rahimun bila rahmah, innallaha samiun bila sama. Ketika dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang namun tidak memiliki sifat penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Mendengar namun tidak memiliki sifat mendengar. Kemudian dia pun mengatakan dengan membantah tentunya dengan akalnya dia, mengatakan bahwasanya apakah engkau ridho ya Jahm? Apakah engkau ridho ketika bapakmu atau ayahmu itu dikatakan bahwasanya bapakmu itu ganteng tapi tidak memiliki kegantengan, atau bapakmu itu tinggi namun tidak memiliki ketinggian. Nah, seperti itu. Apakah engkau ridho? Maka dari sisi akal saja sudah dibantah oleh orang Badui tersebut. Ini orang-orang yang mereka ghulu al-ifrat. Mereka ghulu dalam membersihkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari kesamaan terhadap makhluknya. Kemudian pula di sana ada kelompok yang bertentangan dengan itu, yaitu yang mereka tafrid. Mereka yang tasahul, yang bermudah-mudahan dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sehingga akhirnya mereka menetapkan nama dan sifat Allah itu sama seperti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya mereka mereka yang disebut dengan al-mumatsilah. Mereka disebut dengan mumatsilah yang memberikan permisalan, yakni menjadikan permisalan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu seperti makhluk-makhluknya. Maka ahlus sunnati wal jamaah mereka itu berada di pertengahan. Mereka isbatan yusbituna lillahi ta'ala isbatan bila tamtsil, menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan penetapan tanpa ada tamtsil, tidak ada permisalan. Yani tidak, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang tidak sama seperti makhluknya, tidak sama seperti makhluknya. Wa tanzihan bila ta'til, begitu pula mereka membersihkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari permisalan namun tanpa ada berlebih-lebihan dalam meniadakan, sehingga akhirnya justru meniadakan nama, sebagian nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata para ulama bahwasannya ketika kita menetapkan suatu nama terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang di mana nama itu terdapat al-ishtirak, persamaan dengan makhluknya, maka di sini pada hakikatnya bukan berarti kita menetapkan nama tersebut sama, sifatnya itu sama seperti, atau kaifiahnya itu sama seperti makhluknya. Kaifiahnya sama seperti makhluknya. Sebagaimana mereka yang ghulu dalam meniadakan, mereka menyatakan bahwasanya ketika kita menetapkan nama as-sami terhadap Allah, atau sifat as-sama, sifat mendengar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja kita memisalkan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena makhluk pun mendengar. Maka kita katakan bahwasannya pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Sama mereka memiliki Allah dan makhluk memiliki pendengaran, namun hakikatnya berbeda. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sempurna, maha sempurna, maha terpuji. Tidak ada cacat sedikit pun. Berbeda dengan Dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah, beliau mengatakan bahwasanya alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu as-sama wasi'a sam'uhu as-samawat wal arda. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pendengarannya itu mencakup meliputi langit dan bumi. Innila fil hujrah wal mar'atul mujadilah tujadilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tashtaki wa innahu la yakhfa alayya ba'du hadithuha ba'du hadithiha. Yani beliau mengatakan bahwasannya segala puji bagi Allah, aku berada di kamar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mar'ah, adapun apa wanita yang dia mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa namanya, tentang suaminya, yakni mengeluhkan kepada Rasulullah, wa innahu la yakhfa alayya ba'd hadithiha, yang aku yang berada di berseberangan dengan apa, dengan ruangan itu saja tersamarkan atasku sebagian perkataan dia, tersamarkan atasku yakni sebagian perkataan wanita tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala anzal Allah taala qad sami'a Allahu allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar orang wanita yang di mana apa dia mengeluhkan kepadamu tentang suaminya, dan dia mengeluhkan kepada melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar apa yang terjadi di antara kalian berdua berupa perbincangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi pula Maha melihat. Ini Aisyah radhiyallahu anha ingin menyebutkan bahwasannya beliau ini ingin apa menyebutkan bahwasanya pendengaran Allah dan pendengaran makhluk walaupun sama-sama memiliki sifat mendengar, namun apa hakikatnya berbeda. Aisyah yang berada satu ruangan sebelah daripada apa wanita yang sedang tashtaki ila Allah, yang dia melapor mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa tentang suaminya, dan dia berbincang meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mendengar sebagian dari apa yang mereka bicarakan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yasma'u tahawurakum. Allah Subhanahu wa taala mendengar, Maha mendengar apa yang terjadi di antara kalian berupa perbincangan. Menunjukkan bahwasanya Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Tanpa ada apa? Cacat, tanpa ada kekurangan. Berbeda dengan sifat mendengarnya makhluk. Maka begitu pula sifat-sifat yang lainnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang memiliki isytirak antara Allah dan makhluknya, seperti melihat, memiliki dan yang lainnya, maka berbeda hakikatnya. Sifat-sifat Allah itu Maha sempurna, Maha bersih dari cacat, berbeda dengan apa sifat-sifat makhluk. Contohnya memiliki, Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki segala sesuatu. Begitu pula kita, makhluknya itu memiliki harta, memiliki. Namun apa yang milik Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan hilang. Berbeda dengan apa? Dengan makhluknya, memiliki yang cacat dan yang semisalnya. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabarakalladzi wasi'a sam'ahu al-aswat. Apa? Maha tabarakalladzi wasi'a sam'ahu al-aswat. Bahwasanya apa? Maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang samanya apa pendengarannya itu mencakupi semua suara-suara. Begitu pula dalam hal-hal yang lainnya seperti al-ilm, fa'ilmullahu wasi'un qad ahata bikulli syai'. Bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Wa qad ahata kulli syai'. Dan sungguh ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Berbeda dengan ilmu makhluk. Walaupun sama-sama memiliki ilmu. Walaupun sama-sama memiliki ilmu, namun berbeda dengan ilmu makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kepada suatu sifat kepada makhluk-makhluknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan terhadap dirinya, kepada diri Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sama berupa pendengaran, penglihatan, ilmu dan yang semisalnya, namun kita menetapkannya di atas kaidah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, sehingga kita tetapkan bahwasannya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, maha sempurna, tidak sama seperti, tidak memiliki cacat, tidak sama seperti sifat-sifat makhluknya, tidak sama seperti apa, sifat-sifat makhluknya. Maka sebagaimana pula yang disebutkan di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa, itu yang harus diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, tanpa apa kita menetapkan, tanpa ada tamtsil, tanpa mempermisalkan, atau tanpa ada takyif, tanpa menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita membersihkan atau menafikan cacat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa berlebih-lebihan dalam menghilangkan atau menafikan, sebagaimana dilakukan oleh para mu'attilah atau mereka Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka, yang mereka seperti pula Al-Asy'ariyah yang hanya menetapkan apa 10 sifat Allah Subhanahu wa taala, 10 nama, dan ini yang kita pelajari di ketika kita di sekolah dulu, apa yang wujud kidam baqa mukhalafatu li hawadisi, nah itu adalah akidahnya apa Asy'ariyah, yang menjadi yang disayangkan bahwasannya kurikulum daripada pendidikan-pendidikan formal yang ada di negara kita itu, dari sekolah-sekolah formal, mereka berdasarkan dari akidah ini, berdasarkan dari akidah ini. Maka di sini pula terdapat bantahan atau terdapat dorongan kepada kita untuk tidak memasukkan anak-anak kita ke dalam sekolah-sekolah yang formal. Kenapa? Karena dalamnya terdapat bukan hanya kejelekan dari segi ikhtilat dan yang semisal dengannya, namun juga dalamnya terdapat kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan akidah. Seperti apa pelajaran-pelajaran agama mereka itu akan berdasarkan atau didasarkan oleh akidahnya al-Asy'ariyah. Seperti yang tadi wujud kedambako dan yang semisalnya yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah, beberapa sifat-sifat hanya sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Kemudian beliau melanjutkan dan mengatakan, ma dalil, pertanyaan, apa dalil al-asma al-husna minal kitabi was sunnah? Apa dalilnya asmaul husna dalam kitab dan as-sunnah? Jawabnya, qala Allah taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang husna. Nama-nama yang apa? Husna. Nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengannya, dengan menggunakan nama-nama tersebut. Dan jauhilah orang-orang yang mereka yulhidunya, mulhid, merusak dalam dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Subhanahu wa taala, yang mereka tersesat dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Subhanahu wa taala qulidu Allah aw idur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah dengan menggunakan nama Allah atau berdoalah dengan menggunakan Ar-Rahman, maka dengan nama apapun kalian berdoa dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama yang husna. Yani dia berdoa dengan menggunakan nama-nama mana saja dari nama-nama Allah, maka itu diperbolehkan. Wa qala azza wa jalla Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala lah yang tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Allah memiliki apa? Nama-nama yang husna. Nama-nama yang husna. Wa ghairuha minal ayat. Begitu pula dari selainnya dari ayat-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tis'atan wa tis'ina isman." Tis'atan wa tis'ina isman. Min man ahsaha dakhala al-jannah. Bagi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Wa huwa fi sahih, ini dalam as-sahih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi. Al-hadits. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Nabi sallallahu kepada Allah Subhanahu wa taala, aku memohon kepadamu ya Allah dengan menggunakan setiap nama yang engkau miliki, baik samai tabihi nafsak, dengan nama yang engkau namakan sendiri dari dirimu, awi anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama yang engkau turunkan di dalam Al-Qur'an, au alam tahu ahadan min khalqik, atau nama yang hanya engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaibi yang ada pada sisimu untuk menjadikan Al-Qur'an Al-Azim itu sebagai penyejuk hatiku. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Jadi mana hadis ini sendiri khilaf di antara para ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang mendhaifkan seperti Syekh Al-Mukbil rahimahullah taala, begitu pula ada yang mensahihkan seperti Al-Imam Al-Albani, beliau mensahihkan hadis ini namun dengan penguat-penguat dari jalan-jalan yang lainnya, dengan penguat dari apa? Jalan-jalan yang lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang husna. Yani Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika dalam kitab beliau Tafsir Juz Amma, beliau menyebutkan bahwasanya al-husna itu, yang dimaksud dengan al-husna itu nama yang maha sempurna dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Tidak apa? Nama yang sempurna dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menetapkan bagi terhadap dirinya dan juga ayat-ayat yang selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama yang husna, yang sempurna dan tidak ada cacat sedikit pun. Maka dalamnya terdapat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama. Memiliki apa? Nama-nama. Wahiyal husna. Dan nama-nama tersebut itu husna, al-baligh, al-ghaya fil husn. Yaitu mencapai tingkat yang paling tinggi dalam keindahan. Ini tidak yang sangat indah, sangat sempurna dan tidak memiliki apa? Cacat. Yang di dalamnya, dalam nama-nama tersebut terkandung di dalamnya sifat-sifat yang tidak terkontaminasi atau tidak tercampur dengannya sedikit pun dari cacat dari mana segala sisi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yakni makna al-husna yaitu yang al-baligh al-ghayah fil husni tadammanat as-sifat la ya'tariha syai'un minan naqsi biwajhin minal wujuh. Bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, maha indah, maha sempurna yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang tidak tercampur sedikit pun dengan apa? Cacat dari baik satu maupun dari sisi yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fad'uhu biha. Berdoalah dengan atau panggillah Allah Subhanahu wa taala atau berdoalah dengannya. Yani ayyata'abbad biha. Berdoa seorang hamba itu dia beribadah dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan dengan nama-nama tersebut. Yani dengan ketika berdoa dia mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, Ini tergantung daripada apa yang dia minta. Tergantung dari apa? Apa yang dia minta. Maka dia sesuaikan, dia cocokkan dengan apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha innalillahi taala tis'atan wa tis'ina isman. Tis'atan wa tis'ina isman. Nah, di sini terdapat khilaf di antara para ulama bahwasannya apakah nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya 99 ataukah tidak terbatas. Maka jumhur ulama mereka menyebutkan bahwasannya nama-nama Allah itu ghairu mahsurah, tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Adapun apa sebagian ulama yang lainnya seperti Ibnu Hazm, mereka hanya membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99. Hanya 99. Nah, ini para ulama pun ya para jumhur mereka berdalilkan dengan hadis yang disebutkan setelahnya bahwasanya di sana ada nama-nama Allah yang Allah turunkan kepada kitabnya. Allah turunkan kepada kitabnya. Kemudian pula ada di sana nama-nama Allah yang hanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada salah seorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di sana ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan dalam ilmu ghaib. Ini menunjukkan bahwasannya nama Allah tidak terbatas hanya pada 99 saja. 99 saja. Di sana pula kita dapatkan bahwasanya para ulama saja mereka berselisih pendapat 99 nama dan sifat-sifat Allah ini apa saja itu mereka para ulama itu sendiri mereka berselisih. Sehingga kita dapatkan ada ulama yang menyebutkan 99 nama berbeda. Nanti ada beberapa nama yang berbeda. Seperti di sana yakni para ulama ada yang memasukkan nama-nama seperti Alimul Ghaib. Di antara ulama ada yang memasukkan Alimul Ghaib itu sebagai apa? Sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama mudhaf seperti ini. Nama-nama yang memiliki apa? Mudhaf ilaih seperti ini. Zurrahmatil Wasiah. Itu ada di antara mereka yang memasukkan nama tersebut sebagai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim bahwasanya ini yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu ghairu mahsurah. Nama-nama Allah itu tidaklah dibatasi hanya sampai apa? 99. Adapun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata para ulama bahwasanya man hafizaha wa alima bi ma'naha wa ta'abbad biha wa yad'u Allah biha adkhalahu Allahul jannah. Yani maksud adalah yani barang siapa yang menghafal 99 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menunjukkan apa? Al-hasr, tidak menunjukkan apa adanya batasan. Barang siapa yang menghafal dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengetahui, memahami makna-makna dari nama-nama tersebut, kemudian dia mengamalkan, yakni beribadah dengan mengamalkan makna-makna dari nama-nama tersebut, begitu pula dia berdoa dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannah. Ke dalam apa? Ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus apa? Kita yakini sebagai ahlu sunnati wal jamaah, sebagai seorang muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang husna, yang maha sempurna, yang tidak tercampur sedikit pun dengan cacat dari segala sisi. Tidak ada cacat dari segala apa? Sisi. Kemudian pula yang harus kita yakini bahwasannya walaupun di sana ada nama-nama yang atau sifat-sifat yang sama antara Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan makhluknya, namun apa? Pada hakikatnya itu berbeda. Sifat makhluk dan nama makhluk itu memiliki apa? Cacat. Memiliki cacat sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maka tidak boleh bagi kita untuk menanyakan bagaimana bentuk sifat dan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala al-kaifiyah ghairu ma'lum seperti kata Imam Ahmad. Wasu'alu anha bid'ah. Al-kaifiyah atau bertanya tentang bagaimana bentuk sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal yang tidak diketahui. Kaifiyahnya bentuk daripada nama sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni bentuk daripada sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak diketahui. Dan as-su'alu anha bid'ah, bertanya tentangnya itu merupakan bid'ah. Bertanya kepadanya merupakan apa? Bid'ah. Apalagi jika sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli filsafat dan orang-orang apa? Kelompok-kelompok Jahmiyah dan yang lainnya, mereka apa? Bertanya-tanya apa orang ahli filsafat ahlul akal, mereka bertanya-tanya. Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, sehingga terjatuh mereka dalam apa perkara yang sangat besar, yaitu apa al-mumatsilah, yaitu memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka ahlu sunnati wal jamaah itu wasatun baina tarafain, pertengahan di antara dua kelompok, yaitu kelompok yang mereka ghulu berlebih-lebihan dalam menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kelompok yang mereka terlalu bermudah-mudahan sehingga apa, mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka insyaallah apa yang selanjutnya, contoh apa ma misalul asmaul husna fil Quran, apa permisalan contoh asmaul husna dalam Al-Quran, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.